النسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت من للنبي في كل حال اختفى على قدم صدق مع أهل الهمام. Kita jalankan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahj ya, dan Anda masih bersama kami ya. Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi, dan tema kita kali ini tadi bagaimana cara untuk menjalin hubungan yang baik dengan suami dan istri. Dan tadi Buya sudah memberikan poin-poin ya. Artinya yang pertama adalah membangun komunikasi yang indah, juga membangun kepekaan, dan juga ketika ada permasalahan jangan buru-buru menyalahkan pasangan tapi introspeksi terlebih dahulu. Baik, dan memang membangun kepekaan itu adalah suatu hal yang sangat-sangat penting sekali, karena dari situlah nanti kita bisa lebih mudah untuk memahami keadaan atau mungkin sikap perilaku dari pasangan kita ya. Baik, selanjutnya kita akan buka kesempatan untuk yang siapapun yang ingin bertanya, baik bagi dari sahabat Al-Bajah, Al-Bajah TV dan juga sahabat radioku ya. Kita akan memulai menjawab pertanyaan yang sudah masuk melalui via WhatsApp dan juga SMS kami. Baik, sebelumnya Buya, ini ada pertanyaan dari Nin Ulfah Buya di Majalengka Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, ada seorang apa Allah Subhanahu wa taala Muhammad wa alihi wasallam. Buya, apakah seorang istri itu dosa pada ibunya jika tidak memberi apapun karena suaminya enggak ngizinin, Buya? Memang pada dasarnya seorang istri tidak boleh mengeluarkan uang suaminya kecuali atas izin sang suami. Jadi tidak boleh. Benar. Akan tetapi jika itu uangnya uang istri, tidak harus bicara dengan sang suami, dia harus minta izin kepada sang suami. Makanya yang ditanyakan ini, dia akan bantu ibunya dari uangnya siapa ya. Kalau Anda sendiri tidak punya uang, orang yang tidak punya tidak perlu, tidak punya kewajiban membantu apapun. Biarpun misalnya ada seorang bapak memang gak punya duit, lalu anaknya kelaparan meninggal dunia, gak dosa. Kenapa? Karena memang gak punya, ya kan? Yang zalim adalah punya tapi tidak mau menolong. Tapi kalau Anda punya kemampuan untuk menolong lalu Anda tidak menolong, mana kasih sayang Anda, mana cinta Anda, mana bekti Anda? Tapi kalau pada dasarnya Anda tidak mau punya apa-apa, Anda tidak punya kewajiban ya, tidak ya. Perlu enggak, jangan maksain karena Anda sendiri tidak mampu ya. Tidak perlu Anda mencuri milik suami, ngambil milik suami, enggak perlu. Akan tapi kalau memang ada suami seperti itu, ya keterlaluan. Masa mau ngambil anaknya enggak mau sama ibunya, ini kan kurang ajar ya. Benar ya. Suami model apa kalau seperti itu? Mestinya suami justru malah begitu syukurnya kepada mertuanya karena telah diberi anaknya. Maka mungkin akan selalu berpesan kepada istrinya, wahai istriku, kalau ibu butuh apa-apa jangan ragu, ambil, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi perhatian itu penting, dan itu makna bekti yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Baik, Bu, subhanallah, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan tadi kepada yang bertanya ya, semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya Bu ya, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bu ya dan Umi selalu dalam rahmat Allah. Amin. Ada yang mengatakan Bu ya, pernikahan akibat salah pilih atau pilihan sendiri karena menentang orang tua akan membawa kesengsaraan. Yang ditanyakan Bu ya, bagaimana kalau kebalikannya Bu ya? Orang tua yang salah pilih Bu ya, menikahkan anaknya dengan orang yang tidak soleh atau soleha, yang mana dalam menjalani rumah tangga nya itu anaknya penuh dengan pertengkaran Bu ya. Dan mohon pencerahan Bu ya. Seperti baik jasa kumul. Baik, ada ancaman mazawaja karimatu bi fasikin faqad qata rahimaha. Barang siapa menikahkan adiknya, saudarinya, anaknya dengan orang fasik, maka dia telah memutus tali persaudaraan. Dosa besar seorang suami, seorang bapak menikahkan anak perempuannya dengan orang tidak salat. Memutus tali persaudaraan. Enggak ada surga baginya. Dosa besar seorang bapak menikahkan anaknya dengan pemabuk. Dosa besar seorang bapak menikahkan anaknya dengan berjudi. Maka ini lihat, dosa yang dibuat oleh sang bapak memilihkan pasangan untuk anak perempuannya adalah orang fasik, faqad qata rahimah. Jadi mutus tali persaudaraan macam-macam. Karena itu bukan saja anak yang terputus nanti, bukan terputus dari bapaknya, terputus dari Allah juga, karena suaminya fasik. Dosa. Dalam hal semacam ini nanti kalau kefasikan seorang suami, istri berhak mengajukan hak hak gugat. Karena apa? Fasek. Fasek itu ada dosa besar. Kecuali memang, tapi akan tapi tetap seorang istri harus berupaya untuk membenahi dan seterusnya, membenahi, memperbaiki kalau memang itu sudah terjadi. Tapi pada dasarnya seorang bapak adalah dosa. Tidak boleh. Maka hati-hati hai para orang tua. Jangan hanya menikahkan anakmu dengan seorang yang berjaya dalam urusan dunianya, akan tapi tidak Anda perhatikan urusan akhiratnya. Yang terpenting adalah urusan akhiratnya. Kalaupun Anda harus memikirkan dunia, tapi jangan lupa akhiratnya. Baik Bu ya, jika ternyata gini Bu ya, kalau misalnya dalam satu pernikahan tuh terjadinya si anak tuh misalnya ya Bu ya terlanjur cinta dulu sehingga memilih pasangan yang salah gitu Bu ya, dan artinya sangat-sangat dikhawatirkan terjerumus kepada perzinahan Bu ya, mungkin dari sikapnya, perilakunya dan sebagainya, sedangkan orang tua sendiri ingin mencari pengganti itu tidak, belum menemukan misalnya Bu ya, sehingga apakah solusi seperti ini pilihan sama-sama pahit Bu ya, artinya kalau menunda khawatir karena memang kebutuhan anak mungkin sudah sangat banget untuk urusan biologis dan sebagainya Bu ya, tapi itu seperti apa Bu ya? Ya dinikahkan. Artinya lebih mending. Akan tapi nikahkannya itu nikahan begini loh. Wong orang melakukan satu kok terpaksa. Sebenarnya enggak indah itu semuanya. Iya, Bu. Akan tapi adalah akhafud dororin, daripada lebih parah lagi. Makanya wahai adik-adikku, anak-anakku semuanya, jangan seperti itu dalam menikah. Gara-gara cinta sudah enggak mau dipisah dan sebagainya. Akhirnya orang tua menikahkan karena apa? Ya daripada. Terpaksa. Naudzubillah, menikah kok daripada? Menikah itu adalah impian, bukan daripada. Ya. Ini kan sebuah kesalahan dalam melangkah. Dinikahkan takut terjerumus dalam yang lebih jauh lagi, naudzubillah. Nikah kan selesai, tapi ingat. Kalau ternyata setelah menikah memang ketahuan menantunya itu ada orang fasik dan sebagainya. Urusan-urusan gitu, itu. Makanya anak-anak, ini model-model anak-anak yang berjalan dengan akalnya, otaknya. Iya, Bu. Itu kebanyakan yang semacam itu akan menemukan banyak problem yang susah diselesaikan. Anak-anak durhaka halus seperti itu. Dan itu sebagai orang tua, Bu ya, apakah kalau memang kita sudah menangkap tanda bahwa ini calonnya adalah fasek misalnya Bu ya, ya artinya menikahkan atau dia sudah memberikan izin tapi tidak mau hadir dalam pernikahan sebagai bentuk protes itu, atau seperti apa Bu ya yang lebih baik? Karena begini, karena sudah harus diambil jalan itu, maka tentunya harus masuk wilayah lain lagi, wilayah dakwah dan mengajak. Kita tidak perlu seperti itu. Mungkin sudah waktunya harus berlemah lembut agar semoga, karena apapun bentuknya, terjadi pernikahan. Barangkali dengan cara yang baik mereka akan menjadi baik. Tidak perlu kita mengabadikan dendam atau amarah di dalam hati, apalagi kepada anak. Ya, lain kalau sudah misalnya pernikahan kalau berakidah, beda agama jelas, enggak. Tidak ada tawar Bu. Karena enggak ada sah. Ini dan selagi anak tidak bertobat, berarti orang tua memutus hubungan tidak ada. Tidak ada masalah, karena dia sendiri memutus. Karena bahaya sekali kalau direstui. Iya, Bu ya. Beda agama, beda akidah. Iya, Bu ya. Baik, Bu ya. Subhanallah, Bu ya. Terima kasih, Bu ya. Selanjutnya kita akan mengangkat pertanyaan sudah bergabung melalui via telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, tidak ada suara. Baik. Mungkin bisa dicoba kembali. Halo, Assalamualaikum. Tidak ada suara yang bisa ditangkap oleh kami. Mohon maaf. Mungkin bisa dicoba kembali. Baik Bu ya, selanjutnya ada pertanyaan hamba Allah dari Banten Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu ya dan Umi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala alihi wa alihi washabbi. Semoga Bu ya dan Umi selalu dalam lindungan Allah. Amin. Bu ya, saya ingin bertanya, ada seorang yang terlanjur menceritakan aib zina kepada calon pasangannya karena dia enggak tahu bahwa menceritakan aib sendiri termasuk zina, itu tidak boleh sebab kedunguan dan tidak berilmunya perempuan itu, tapi alhamdulillah Allah memberi petunjuk kepadanya dengan melihat video Bu yang sebenarnya. Aib zina tidak boleh diceritakan pada siapapun. Dia bertobat menyesali telah menceritakannya. Nah, bagaimana Bu ya? Apakah dengan terlanjur menceritakan aib tersebut Allah ampuni taubatnya karena telah menceritakan aib tersebut Bu ya? Allah Maha Pengampun. Anda tidak tahu. Allah Maha Pengampun. Hanya yang akan menjadi masalah adalah apakah pasangan tersebut bisa menerima atau malah itu menjadi bahan khawatir diungkit suatu ketika nanti. Jadi gini, sebetulnya makna menutup aib sendiri adalah demi keselamatan Anda dan keselamatan pasangan. Keselamatan seorang perempuan dan pasangan. Artinya begini, jika seorang wanita pernah kepleset dalam zina lalu dia menutup itu semuanya, aman di dia. Orang tidak akan merendahkannya dan dia akan percaya diri. Nah, ini tujuannya itu diantaranya. Akan tapi kalau sudah terungkap, dosa bisa saja diampuni Allah karena penyesalannya. Tapi kalau sudah terlanjur orang lain tahu, orang kadang tidak mau diam. Melihat kekurangan orang dibongkar. Dan juga dalam perjalanan hidup mungkin kadang terjadi perselisihan antara suami istri. Tiba-tiba gak kuat, kamu dulu begitu, terungkap lagi. Makanya kalau harus melangkah dengan pasangan yang sudah terlanjur tahu, mintalah kepada Allah. Maka biasakan Anda menutup aibnya orang, maka Allah akan menutup aib Anda. Yeah. Jangan buka aibnya orang, nanti Allah akan dibongkar oleh Allah. Kemudian Anda sendiri sudah banyak istighfar. Kalau sudah Anda istighfar, akan ditutup oleh Allah, suami Anda enggak akan mengungkap lagi setelah itu. Kemudian kalau memang belum, alangkah indahnya kalau Anda mencari orang yang tidak tahu kalau wanita tersebut, ya laki-laki yang tidak tahu kalau wanita tersebut pernah terpleset dalam zina. Ya. Baik, Bu Yasmana, terima kasih Bu ya atas jawabannya, dan semoga yang bertanya bisa memahami dan bisa mengamalkan apa yang Bu ya sampaikan ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan hamba Allah dari Brebes. Baik, kita coba dulu teleponnya sudah masuk Bu ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, masih belum bisa sambung ya. Baik, kita masuk kepada pertanyaan yang sudah bergabung melalui via WhatsApp. Ini ada hamba Allah dari Brebes Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu ya dan Umi, semoga dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, sehat wal afiat, amin. Dimudahkan segala hajatnya, terutama tamah hajat dakwanya, amin. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wasallim barik alaihi wa ala alihi. Bu ya, saya mau bertanya tentang keluarga saya. Keluarga saya sedang dalam kesulitan ekonomi Bu ya. Suami lagi cari-cari kerjaan, dan saya pun hanya dagang kecil-kecilan. Sementara saya juga pengennya setiap program Pondok Al-Bahja pengen ikut kayak orang tua asuh, tapi anak saya mondok juga masih nunggak. Apakah saya kalau ikut orang tua asuh itu ibadah dengan hawa nafsu Bu ya, atau saya orang pelit Bu ya? Karena saya punya penghasilan dari dagang hanya cukup untuk jajan anak yang di rumah. Sedang ibu-ibu wali santri juga lagi membahas orang tua asuh, karena saya yang nge-share ke grup tentang program ini Bu ya. Saya harus bagaimana Bu ya? Terima kasih. Baik, karena Anda tidak mau, Anda tidak usah berpikir tentang itu. Kalau Anda memaksakan menjadi orang tua asuh sementara anak sendiri nunggak, Anda dengan hawa nafsu ya, ibadah ya, dengan cara seperti itu. Kalau Anda tidak mampu, tidak. Anda cukup menyampaikan kepada orang lain ya. Anda menyampaikan ke orang lain sendiri sudah mendapatkan pahala. Sudah cukup. Karena Anda tidak mampu. Anda bukan orang pelit, karena Anda memang pas-pasan hidupnya. Nah, jangan memaksakan. Justru kalau Anda memaksakan, kewajiban akan Anda tinggalkan. Teledor. Maka itu dosa tambahan. Maka imbauan kami adalah jangan dengan hawa nafsu. Benar pertanyaan Anda. Anda kalau memaksakan untuk menjadi orang tua asuh di Al-Bahjah, Anda menjalankan itu sama anak sendiri kekurangan, maka Anda dengan hawa nafsu. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, mungkin kerinduan Anda yang sangat besar untuk bisa bergabung dengan dakwah Al-Bahjah, maka cukup Anda sampaikan kepada orang lain. Mereka mendiskusikan, senang. Bukan, ketahuilah, semua orang yang melakukan kebaikan, Anda pun mendapatkan kebaikan. Itu saja. Baik, subhanallah, ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Baik, kepada yang bertanya, semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Baik Bu ya, ada masih banyak pertanyaan, dan kita akan jeda terlebih dahulu. Dan kepada pemirsa Al-Bahjah TV dan juga Sabar Radioku, tetap bersama kami, karena kami akan kembali setelah yang berikut ini.